Mitra bisnis, wacana dana aspirasi masih menuai pro dan kontra di kalangan anggota dewan dan juga masyarakat. Mereka yang mendukung menyatakan, dana aspirasi senilai 15 miliar rupiah dibutuhkan untuk mengatasi masalah dalam proses penyaluran dana pembangunan di daerah. Di sisi lain, mereka yang kontra mengatakan, wacana ini jelas melanggar aturan, serta melegalkan praktek korupsi. Untuk membahas masalah ini, segera kita berbincang dengan Quick Yanggi. Pak Quick, ada pendapat yang mengatakan jika wacana ini berlanjut, maka kita akan melihat banyak anggota DPR masuk penjara. Apa pendapat Bapak? Ya belum tentu. Belum tentu juga. Apa eksekutifnya berani memasukkan penjara? Tapi Pak Quick, bukankah Indonesia masih memiliki komisi anti korupsi seperti KPK? Ya kalau KPK-nya diserbu oleh para kader partainya gimana? Jadi meski wacana ini jelas melanggar, tapi berbagai upaya bisa digunakan untuk mengaburkannya ya Pak Quick? Iya sekali, sangat. Dan begitu tidak ada gray area, tidak ada abu-abunya. Hitam putihnya jelas sekali. Lantas seperti apa potensi munculnya gejolak dari masyarakat yang pro maupun kontra terkait dengan wacana ini Pak Quick? Sampai hari ini potensinya kecil oleh karena rakyat ini tidak peduli lagi. Rakyatnya nggak peduli kok. Dia melihat gini-gini ini sebagai entertainment aja. Lucu gitu. Dia nggak peduli. Sehingga sebetulnya di dalam kehidupan sehari-hari ini nggak ada dampaknya. Cuma kita-kita yang prihatin, yang ingin penyelenggara negara yang baik, itu terus terkejut kok gilanya, edannya kok sampai seperti ini gitu. Nah terus yang real, mengkhawatirkan secara real, ini meltdown, ambruk. Seluruh tatanan sistemnya ambruk. Kenapa Bapak mengatakan wacana ini berpotensi membuat ambruk tatanan pemerintahan kita, Pak Quick? Karena ini presiden. Kalau ini sudah, ya nanti ada lagi gitu kan. Anggota DPRD juga minta. Langsung-langsungan gitu. Ya, kan lucu. Kalau DPR sampai berbicara seperti itu kan lucu. Ya, hero lucu kan. Ini negara apa? Kan sudah rusak total ini. Demikian Quick Yanggi. Saya Kiki Wijaya.